langkah kakiku, tegakkah kau jalanku. Dengarlah riang suara laguku, ke sekolah pergiku. Belajar giat tajamu temu, itulah semboyanku. Belajar giat tajamu temu, itulah semboyanku. Belajar giat tajamu temu, itulah kewajibanku. Giat tajamu jemu, itulah semboyanku. Belajar giat tajamu jemu, itulah semboyanku. Belajar giat tajamu jemu, itulah kewajibanku. Itulah semboyanku. Belajar giat tajamu jemu, itulah semboyanku.